Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa'in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuhah fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adhani allahu wa iyyakum minan nar. Walibidin rahmah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Selesai kita membahas satu bab dalam kitab Bulughul Maram, bab Ihya'ul Mawab. Dan alhamdulillah kita telah membaca hadis terakhir dari bab tersebut. Jadi hadisnya na barakallahu fikum. Rajulun minas sahabah, di mana Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan bahwasanya annasu surqau fi thalatha fil kala wal ma wan nar. Nah, barakallahu fik. Wa ni fit rahmah wa rahmukum jami'an barakallahu fik. Di mana na'am barakallahu fikum pembahasan ini Ihya'ul Mawat, yaitu memakmurkan amarakallahu fikum sebidang tanah yang tak bertuan. Ya, bukan termasuk ikhtisasat dan bukan termasuk ya hak milik orang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dan telah dijelaskan di situ rahimakumullah jami'an barakallahu fikum minal ikhtisasat adalah al-hima, nama rokolafik, yaitu tanah yang dijadikan nam oleh penguasa sebagai apa? Sebagai kehususan untuk nama rokolafikum kepentingan kaum muslimin. Alhamdulillah, merahmatullahi wabarakatuh. Maka yang semacam itu tidak boleh, nih dianggap sebagai ikhtisasat, ya, digunakan untuk kemaslahatan banyak kaum muslimin, na'am barakallahu fik. Sehingga enggak boleh dijadikan sebagai lahan untuk dibuka dan dimakmurkan. Qalibillah rahmatukum jami'an barakallahu fik. Juga termasuk sesuatu yang enggak mungkin dimiliki secara pribadi adalah tiga hal yang disebutkan terakhir, ya. Yaitu na'am barakallahu fik. Yang pertama adalah air, kemudian na'amurakulah, yang kedua adalah rumput, dan yang ketiga adalah na'amurakulah fikum api. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait hal ini. Walibidin rahmah rahmukumuh. Dan kita masuk pada bab berikutnya dalam kitab Bulughul Maram, yaitu babul waqf, bab wakaf. Walibidin rahmah rahmukumuh jami'an wa barakulah fikum. Ya, sebelum kita masuk nama raklafum dalam bab ini, kita baca terlebih dahulu hadis yang terakhir kita baca. Ya, yakni hadis Na'am barakallahu fikum. Wazautu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'tu yaqul annasyuhur fi salasa fil qala wal ma' wan nar. Na'am barakallahu fikum. Man hafdhal hadis falyaqra. Nah, barakallahu. Nah, rawahu Ahmad Abu Dawud dari jalur sikap. Barakallahu fiik. Khalifatin rahmah rahmatullahi barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Babul waqfi. Bab wakaf. Khalifatin rahmah rahmatullahi barakallahu ini dimasukkan oleh para ulama dalam kitabul buyu karena masih berkaitan dengan harta. Nah, barakallahu fiik. Dengan pengelolaan harta. Ya, yeah. Pengelolaan harta itu ada yang ala sabil mu'awadhah namanya baik, ya. Yeah. Baik ya yeah, jual beli atau na'am ijarah itu ala sabil mu'awadhah. Ya, yeah. Ada yang ala sabil tabarruk. Ya. Yeah. Seperti ini wakaf. Na'am barakallahu fikum. Iya, kelola harta itu iya na'am warakallahu fikum, gunakan harta itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaf. Na'am warakallahu fikum. Iya. Dan masuk dalam bab ini, na'am warakallahu fikum juga na'am hibah, kemudian atiyah, kemudian hadiah. Iya. Qaribit rahmah rahmukumusya'an warakallahu fikum, juga wasiat. Iya. Dan secara umum, sodakoh. Na'am warakallahu fikum. Itu masuk dalam bab tasarruful mal. Sehingga para ulama ya rahimahumullah menyebutkan bab ini dalam kitabul buyu. Ya, karena masih ada kaitan dengan pengelolaan harta. Saya. Ya kali bin rahmahumullah. Dari situ na'am barakallahu fikum terkait dengan harta, syariat ini sangat kompleks dalam mengaturnya. Ya. Ikhwali fillah rahimah rahimakum. Baik berkaitan dengan kemanfaatan di dunia bahkan berkaitan dengan kemanfaatan di dunia dan di akhir. Luar biasa. Ikhwali fillah rahimah rahimakum. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf ini ikhwali fillah rahimah rahimakum belum pernah terjadi sama sekali di zaman jahiliyah. Kecuali pada zaman Rasulullah SAW dan yang pertama kali melakukannya adalah sahabat Umar Ibn Khattab. Itulah wakaf pertama yang terjadi dalam Islam. Ya. Khalifatun rahimahumullah. Ketika sahabat Umar Ibn Khattab anhu, nam, mendapatkan bagian harta Khaybar yang sangat banyak. Nah, barakallah mendapatkan 100 saham. Wih, luar biasa nam, banyak. Khalifatun rahimahumullah. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, aradtu an atasaddaqah bih. Aku ingin mensedekahkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, qalifatun rahmah rahmukumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihbis aslaha, ya, ihbis aslaha, wasabbil samrataha. Lagi, ihbis aslaha, wasabbil samrata. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Majah juga Imam Syafi'i rahimahullah taala disebutkan oleh na'am barakallahu fikum disebutkan oleh na'am barakallahu As-Subuki di dalam syarah Majmu' Muhadzab syarah ya na'am barakallahu fikum syarah Muhadzab na'am barakallahu fikum Majmu' Syarah Muhadzab karena Majmu' Syarah Muhadzab itu disarah sama tiga ulama ya. Na'am warakallahu fikum. Yang pertama oleh Imam Nawawi. Na'am warakallahu fikum. Itu dari jilid 1 sampai jilid 9. Na'am warakallahu fikum. Disarah sama beliau. Kemudian dalam bab buyuk disarah sama Subuki. Setelah na'am bab buyuk, na'am warakallahu fikum disarah sama Muti'i. Na'am warakallahu fikum. Jadi sampai tersebut 20 sekian jilid. Na'am warakallahu fikum. Yeah, itu kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah ini na'am warakallahu fikum disebutkan oleh Imam Syubuki rahmahullah ta'ala. di dalam babul waqaf, ya, bab waqaf, na'am warakallahu fikum, hadis tersebut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Na'am warakallahu fikum. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ihbis aslaha, na'am, ihbis aslaha wasabil samrataha. Na'am warakallahu fikum. Tahan asalnya, na'am warakallahu fikum, dan biarkan buahnya. Maksudnya na'am warakallahu fikum, tahan asalnya, artinya na'am warakallahu fikum, antum tahan pokoknya, pokok harta tersebut, tanahnya, na'am warakallahu fikum, ya, sebagai milik kamu, yang tidak kamu gunakan sebagai penggunaan orang yang memiliki harta. Kalau orang yang punya harta itu kan bisa dijual, bisa disewakan, bisa. Nah, itu nggak bisa. Sehingga ketika sudah diwakafkan, status tanah, status barang itu masih punya yang muwakif. Ya. Yeah. Tapi sang muwakif nggak bisa. Nah, barakallahu fikum menggunakannya. Untuk dijual, nggak bisa. Untuk diberikan, nggak bisa. Untuk di na'am warakallahu fikum disewakan enggak bisa. Itu kalau sudah wakaf. Paham ya? Ya, wasabil samrataha, dan biarkan buahnya. Maknanya na'am buahnya jadi rasakan dimanfaatkan oleh orang lain. Entah kepada fakir miskin, tergantung nanti na'am wakafnya. Na'am warakallahu fikum, wakaf khos atau wakaf am. Ya, ada dua na'am warakallahu fikum. Ada dua na'am warakallahu. Misalnya na'am warakallahu wakaf am itu, wakaf khos itu misalnya. Na'am, saya wakafkan rumah saya. Ya, untuk orang-orang miskin dari kalangan keturunanku. Lah ini na'am khos. Jadi nanti rumah itu na'am warakallahu fikum digunakan. Ya, na'am warakallahu fikum oleh orang-orang miskin dari keturunan dia. Na'am warakallahu. Yang am seperti ini na'am warakallahu. Saya wakafkan rumah saya untuk orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Berarti am. Siapapun dari kalangan muslimin, am warakulafum yang miskin, maka berhak bisa menggunakan rumah tersebut. Termasuk am warakulaf wakaf am, itu berupa am warakulaf wakaf membangun masjid. Yeah. Itu am warakulaf wakaf am. Begitu ya. Ikhwalifitullah, marahmukum syaiman barakulaf. Nah, sekarang apa mafhum dari wakaf? Yeah. Kalau wakaf itu kan lahjanya orang Indonesia, wakaf. Ya, yeah, gitu ya. Ekonomit rahimukum. Kalau lahjanya orang Arab, waqfun, pakai qaf, bukan pakai kaf ya. Ekonomit rahimukum cuan barakallahu fikum. Lughatan secara bahasa, al-waqfu masdar dari waqafa yaqafu. Bukan yakifu ya. Waqafa yaqafu waqfan. Sama dengan man ayam na'u man'an. Na'am warakallahu fikum. Ya, gitu ya. Haribitun rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Wawwal muta'adi. Dan ini adalah fi'il muta'adi. Bimakna awqafa syai'. Na'am. Bimakna awqafa syai'. Wa masdaruhu waqfun. Ya. Masternya waqf. Yeah. Kalau waqafa yaqifu, masternya wukufan. Yeah. Nawarakallahu. Yeah, disebutkan na'am faidah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Syarhul Mumti'. Yeah. Waqafa lazimun masdaruhu wukufan. Wa waqafa muta'addin. Yeah. Di makna awqafa masdaru waqfun. Na'am warakallahu fikum. Ya, bisa dilihat di dalam Syarhul Mumti' juz 11 ayat halaman 5. Wa huwa fil lughah. Wa huwa fil lughah di makna al-habs. Menahan. Na'am warakallahu fikum. Ikhwani fi dinikum. Wafil istilah, dan secara istilah, wakaf itu adalah tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Ya. Ulangi lagi, wakaf secara istilah, tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Wahunaka ta'arif. Ya, ukhort. Definisi yang lain. Dan masing-masing madhab memiliki definisi sendiri-sendiri. Nawarakulah. Dan ini adalah definisi, ya, menurut madhab Hambaliyah. Dan definisinya, definisi ini nawarakulah, definisi yang paling nawarakulah dekat dengan makna hadis yang kita sebutkan di atas. Ya, yaitu hadis nawarakulah fikum yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, wa Syafi'i, ya, Ali bin Umar. Dari Ibnu Umar, wa huwa muttafaq alaihi min hadisi Abi Hurairah. Ya, jadi hadis na'amaraka ini, na'amaraka lafikum. Ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Syafi'i, dari sahabat Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan secara muttafaq alaih. Ya, na'amaraka dari hadisnya Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu. Qala Umar, radhiyallahu anhu, lin Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, innal mi'ata sahmul lati li bi Khaybar. Saya punya saham 100. Ya, di Khaybar. Nah, warakulah. 100 apa kau? Enggak jelas ya. Cuma disebutkan. Nah, warakulah fikum. Punya saham 100 bagian. Itu nah, warakulah. Lam usib malan kottu ajab li ilayya minha. Tidak ada satu harta yang aku dapatkan yang lebih menakjubkan diriku. Melain apa? Melebihi tanah itu. Artinya tanah itu adalah tanah yang sangat bagus. Nama orang kelafikum. Tanah yang paling bagus menurutnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nama orang kelafikum. Qad aradtu an atasaddaqa biha. Sungguh aku ingin mensedekahkan nama orang kelafikum. Ya, tanah tersebut. Faqala. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Ihbis aslaha. Wasabbil. Sam rotahalwa. Ihbis aslaha wasabbil sam rotah. Dari lafaz ini kemudian ya ulama Hambaliyah Imam Ahmad dan ulama-ulama yang mengikuti mata beliau menjadikan sebagai ta'rif ya ta'rif terhadap lafaz waqaf. Namor qaf. Ya, waqaf itu tahbisu al-asri wa tasbilu al-manfa'ah. Sila ya. Ya khani bitin rahmah rahmah mujuan buruk. Sekarang maknanya. Sekarang. Makna tahbisu al-asri itu apa? Yang itu ya. Nama warakulah. Qawlu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di dalam apa? Di dalam Sahih Mumtik. Qawlu tahbisul asli ay man'uhu. Ya, ay man'uhu. Tahbis ay man'uhu. Al-asl ay al-ain. Ya, kadar misalnya. Seperti rumah. Ya. Wasyajar. Ya, pohon. Wal-ard. Sebidang tanah. Wasiyarah, ya, kendaraan. Wa ma'asbah dhali. Ya. Khalifatun rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Wa ma'asbah dhali. Lianna al-waqfa, kata beliau, yakunu fil mangkul wal-aqar. Dikenakan amarakallahu fikum, waqaf itu bisa, ya, dilakukan pada barang berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang diam. Bisa wakaf mobil, bisa. Bisa wakaf mushaf, bisa. Ini sering ya, awarakulah ya. Bisa wakaf na'awarakulah fikum berupa pembangunan gedung. Nge. Gedung masjid, atau gedung na'awarakulah fikum ma'had, ila akhiri. atau wakaf berupa tanah, sebidang tanah, bisa. Nah, barakallahu fiik. Jadi ditahan, yaitu ditahan dari penggunaan-penggunaan pribadi. Ya. Ketika na'am warakallahu fikum barang itu sudah diakadkan wakaf, na'am warakallahu fikum, maka al-muwaqqif, seorang yang telah mewakafkan, enggak boleh na'am warakallahu fikum ya menggunakan harta itu sebagaimana ya harta yang dimiliki secara utuh. Ya. Bisa dijual, bisa diwariskan enggak? Ya, kita sudah diwakafkan ya enggak bisa diwariskan na'am warakallahu fikum. Enggak bisa diwasiatkan. Enggak bisa na'am warakallahu fikum dihibahkan, enggak bisa. Na'am warakallahu fikum. Enggak bisa disewahkan. Ya. Dan bentuk tasarufat maliyah yang lain enggak bisa sudah. Ini namanya apa? Haqsul asli. Jelas ya. Jadi sudah menjadi seakan-akan harta itu sudah itu dikurung ya untuk dirinya sendiri. Ya. Enggak bisa dimiliki oleh orang lain. Na'am warakallahu fikum. Ya, kepemilikan. Tapi manfaatnya na'am warakallahu fikum, ya, itulah yang dibiarkan. Artinya dimanfaatkan oleh orang lain. Bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Na'am warakallahu fikum. Ikhwan fillah entah marhamukumujian warakallahu fikum. Wa qawlu tasbilun naf', tasbil manfaah, yakni itlaquha, yaitu membiarkannya. Na'am warakallahu fikum. Ikhwan fillah entah marhamukumujian warakallahu fikum. Nah, dengan kata lain, sebagaimana dikatakan oleh na'am warakallahu fikum Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Wawwa sar'an. Kata beliau, wawwa sar'an habsu malin yumkinul intifa ma'abaqai aynihi. Biqot it tasorruf. Ya. Fiyara kebati alam sorfin mubahin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana beliau sebutkan hal ini di dalam syarah. Ya, terhadap bulughul maram. Yaitu. Syarah bulughul maram. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau. Secara syar'an kata beliau habsu malin menahan harta yumkinul intifa' yang memungkinkan untuk dimanfaatkan ma'abaqai ainihi disertai dengan menetapkan ya tetap ya memiliki barang tersebut biqot it tasarruf dengan menutup na'am warakallahu fikum tasarruf pengelolaan jadi na'am warakallahu fikum pengelolaan sudah enggak bisa dikelola lagi na'am warakallahu fikum oleh si pemilik na'am warakallahu fikum ya biqot at-tasarruf fi raqabati pada tanggungannya ala musarrifin mubah kepada pengelolaan yang mubah na'am warakallahu fikum ya sehingga enggak boleh dijual belikan enggak boleh disewakan sekali lagi ketika barang itu sudah diwakafkan seperti itu kondisinya jelas ya ya kan fi tindah marahmukum jian parak ya wa min al-a'mal mustahabbah na'am warakallahu fikum dan ini termasuk amalan yang sangat ya mulia sangat dicintai ya qul bintah marhamukum li adillati ma yali allati dzakarahal mu'allif rahimahu ta'ala fi hadzal bab berdasarkan dalil-dalil berikut ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahu ta'ala dalam bab ini qul bintah marhamukum jua'an barakallahu fikum ya. Hadis pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala dalam bab ini adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-885. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu. Apabila telah meninggal dunia seorang anak manusia, maka terputuslah darinya amal-amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Sodaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sodaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u fihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Naam warakallahu. Khalifatun rahmahurrahmukum insya'an barakallahu. Nah, asyahid min hadal hadis, syahid dari hadis ini adalah qawluhu sadaqatin jariyatin. Khalifatun rahmahurrahmukum, sadaqah jariyah. Falwaqfu minas sadaqatil jariyah. Maka waqaf itu termasuk sedekah jariyah. Naam warakallahu fikum. Qala Sun'ani, berkata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, zakarahu, yaitu hadis ini disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, fi babil waqf, dalam bab waqf, li'annahu fassaral ulama'u as-sadaqata al-jariyata bil-waqfi. Nah, berkata Imam As-Sun'ani, mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab waqaf, dikarenakan para ulama mentafsirkan sadaqah jariyah itu dengan waqaf. Makanya kemudian amarakallahu fikum beliau menyebutkan nama rakaat fikum hadis ini dalam bab waqaf. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu. Qauluhu idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Ya. Ai, apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputus, yakni yang qati'u ajra kulli amalin ba'dal maut. Ya. Akan terputus pahala semua amalan setelah dia mati. Karena pas sudah mati, tidak bisa beramal lagi. Nye. Apa yang bisa dilakukan ketika orang sudah meninggal dunia? Tidak bisa. Nama orang kelawafi. Wa qawla illa min salasin. Nye. Dan ucapan illa min salasin, fa innahu yajri ajurha ba'dal maut. Maka tiga ini yang akan mengalir pahalanya setelah kematian. Nye. Khairatul rahmah rahmukum jual barakah. Nih, ya tajat jadu sawabuha, dan pahalanya akan terus mengalir dan baru. Nah, sampai wakaf misalnya amar kalafikum berupa masjid amar kalaf, maka itu akan amar kalaf terus mengalir dan baru. Nih, baru fresh terus amar kalaf. Nih, setiap kali orang memanfaatkan amarakallahu fikum, nih sedekahnya antum amarakallahu fikum, maka pahalanya, nih amalan dia, demikian pula akan antum dapatkan. Kami bismillah merahmatkan barakallahu. Nah, qal ulama, berkata para ulama, li anna dzalika min kasbihi, dikarenakan hal itu termasuk usahanya dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laisa lil-insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi seorang manusia kecuali apa yang ia upayakan, kan itu ya? Dalam Al-Qur'an kan itu. Jadi pahala yang pahala amalnya itu ya, namarakallahu fikum, ya. Dari amalan yang ia kerjakan. Nah, namarakallahu fikum sadaqah jariyah itu termasuk namarakallahu fikum upaya dia. Usaha dia. Naam warakallahu fikum. Qaribitun rahmah rahmukum ju'an barakallahu. Demikian kata para ulama. Naam. Tiga perkara itu, yang pertama adalah sedekah jariyah. As-sadaqatul jariyah wal jariyah ya al-mustamirrah. Wal jariyah ya al-mustamirrah was-sadaqatul jariyah ay yastamira hadzal infaq. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya infak ini terus berjalan. Nah, barakallahu fiik. Terus, na'amarakallahu fikum. Ya. Berjalan. Misal, contohnya. Na'amarakallahu fikum. Ayyukifa baitan ala talabatil ilm. Contohnya, na'amarakallahu makafkan sebuah rumah untuk para penuntut ilmu, misalnya. Na'amarakallahu fikum. Maka, rumah tersebut, na'amarakallahu fikum, terus kemanfaatnya bisa dirasakan. Na'amarakallahu. Maka kemanfaatan yang dirasakan terus menerus itulah na'amarakallahu fikum menjadikan pahala ya dari manfaat barang tersebut akan mengalir pada pemilik. Jelas ya? Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an barakallahu. Naam. Was-sadaqatul jariyah qad yakunu khosatan wa qad yakunu amatan. Dan sedekah jariyah itu bisa berupa sedekah jariyah yang khusus atau sedekah jariyah yang umum. Na'am barakallahu fikum. Fal khosatu misalan, maka sedekah jariyah yang khusus contohnya adalah ayyakul. Dia mengatakan hadzal bait waqfun 'alal fuqara min dzurriyyati. Hadzal bait waqfun 'alal fuqara min dzurriyyati. Hadza khosun. Naam barakallahu. Rumah ini adalah waqaf untuk fakir, para fakir dari kalangan keturunanku. Naam barakallahu. Maka ini khusus untuk keturunan dia. Naam barakallahu. Yang fakir-fakir bisa menempati rumah tersebut. Naam barakallahu fikum. Ini khas naam barakallahu fikum. Ya kan ibit rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Dan contoh yang am. Naam barakallahu fikum. Ibit rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Ayyakul. Hadal bait waqfun al-fuqara minal muslimin. Rumah ini adalah waqaf kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin. Umum naam barakallahu fikum. Hadi wa'idun rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang memiliki sifat tadi, ya, maka bisa menempati rumah tersebut naam barakallahu fikum. Gitu ya. Ikhwan wa'idun rahmah rahmah kemujuan barakallahu. Wa minal am termasuk naam barakallahu fikum sedekah jariyah yang umum adalah bina'ul masjid. Bina'ul masjid. Naam barakallahu fikum. Yaitu membangun masjid yang kaum muslimin sholat di situ. Naam barakallahu fikum. Makanya termasuk sedekah jariyah yang umum. Aku alih bintun rahmah rahmah kemujuan barakallahu fikum. Ini luar biasa. Setiap orang yang manfaatkan sedekahnya tadi naam barakallahu fikum, maka dia pun mendapatkan naam barakallahu pahalanya. Ikhwan fiddin rahmatan barakallahu. Sehingga ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan, sangat diasung atas semua kaum muslimin. Naam barakallahu. Di mana masing-masing kita itu akan meninggal dunia. Kan ya. Dan bekal terbaik nomor ketakwaan kita. Berupa amalan kita. Di antaranya adalah wakaf. Dan itu merupakan sedekah jariyah. Sedekah yang pahalanya akan terus mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Meskipun kita sudah meninggal dunia, amal kalau hartanya akan apa? Pahalanya akan terus mengalir. Qadifitin rahmah rahmatum jami'ana barakallahu fi. Kemudian yang kedua, dari tiga perkara yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah wa barakallahu. Ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, nam only ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Nam barakallahu. Hadirin rahimakumullah wa barakallahu. Kalau ada orang lain ya bisa memanfaatkan ilmunya setelah kematiannya, maka ini merupakan fadilah besar bagi dirinya. Li'annahu yajilahu ajruhu, dikarenakan pahalanya akan terus mengalir. Sawa'an kana dzalika mimma yantafi'u bihi fid dunya aw mimma yantafi'u bihi fil akhir. Baik ya, ilmu yang dimanfaatkan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Ilmu syar'i misalan. Di dunia dan di akhirat dimanfaatkan. Hadirin rahimakumullah, barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum ada orang lain yang barakallahu manfaatkan ilmu syar'i yang kita ajarkan, maka itu termasuk barakallahu fikum, pahalanya akan mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Makanya barakallahu fikum sangat diasung barakallahu fikum kalau memiliki kemampuan ya mencatat, menulis barakallahu fikum ilmu barakallahu. Dan ketika ilmu yang ia catat, ia tulis, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka luar biasa. Itu barakallahu termasuk nih sesuatu amalan yang mendatangkan pahala yang terus mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal. Maka dari termasuk pula barakallahu fikum ilmu duniawi. Nah ya, ilmu duniawi. Ya kan fi rahmakumullah. Yang kau ajarkan pada orang lain, yang dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu pula barakallahu fikum akan mendatangkan pahala bagi nih pemiliknya yang pertama. Saya. Ya kan fi rahmakumullah. Al ilmu yuntafa bi, ilmu yang dimanfaatkan, baik ilmu yang sifatnya ya dini syar'i atau ilmu yang sifat duniawi barakallahu fikum yang jelas bermanfaat gitu ya. Ya kan ibn rahmah kemudian barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kemudian barakallahu fikum yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu, ya anak yang soleh yang mendoakannya. Ada perbincangan terkait dengan waladun shalihun ini. Apakah ini syarat? Nah, barakallahu fikum. Artinya syarat dia harus soleh, kemudian dia berdoa, baru bisa bermanfaat bagi orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, kata beliau, nah, barakallahu fikum, hal huwa syartun au wali bayanil waqi'. Nah, barakallahu fikum. Di sini Rasulullah SAW mengatakan awwalatin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan. Sekarang solehnya seorang anak, apakah merupakan barakallahu fikum syaratnya sehingga anak tadi akan bermanfaat bagi orang tuanya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum. Qala ba'dul ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, innau syartun, bahwasanya itu syarat. Ya. Ini kalau seperti ini, na'am, ini orang tua harus betul-betul na'am barakallahu fikum berupaya keras ya. Berupaya keras untuk mencetak anak-anak dia sebagai anak yang soleh. Tapi sekedar upaya saja. Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Untuk jadi menjadi soleh dan tidak itu bukan urusan dia, na'am barakallahu fikum. Ya. Bukan urusan dia. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fi. Ya qul inna rahmah rahmakumullah barakallahu fikum. Sebagaimana ulama mengatakan inna syart li anna ghairu shalih la tustajab lahu du'a. Alasannya karena orang yang enggak saleh, na barakallahu, anak yang enggak saleh, doanya enggak mustajab, na barakallahu. Enggak akan dikabulkan, na barakallahu. Ya qul inna rahmah rahmakumullah. Fala yantahi bil walid. Nah, maka seorang orang tua tidak akan bisa mengambil manfaat sama sekali dengan anak seperti ini. Kan itu ya. Waqilah, dan ada mengatakan innahu libanil waqi', itu hanya menjelaskan amar klawfikum kenyataannya. Pokoknya punya anak gitu aja. Kalau seperti ini amar klawfikum, berarti semata-mata punya anak itu fadilah. Buah anak isoleh, buah toleh amar klawfikum. Iya. Yeah. Pokoknya di anak itu masya Allah. Namun itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yeah. Kalau dikasih anak yang soleh, masya Allah. Harus benar-benar syukur dia amar klawfikum. Bersyukur sesyukur-syukurnya amar klawfikum. Nah, kalau ternyata dikasih yang toleh amar klawfikum, jangan putus asa. Masih ada harapan untuk mendapatkan fadilah dari anak semacam itu. Nih, dengan ia berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap ya, namarakallah memelas kepada Allah untuk jadikan anak yang soleh kan gitu ya, namarakallah. Itu termasuk keutamaan bagi orang tua. Nih, enggak bisa putus asa namarakallah. Ya qul bismillah marhamukum. Dan bahkan terkadang meskipun anak yang toleh sama-sama ini, ya, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa, mengabulkan doanya. Ya kan? Ya kan ibadah Allah marhamakumujan farakallahu. Karena tidaklah seorang itu mendoakan kepada orang tua, namarakallahu fikum, mendoakan kepada orang lain namarakallahu fikum. Itu kebanyakannya itu betul-betul dari apa? Hatinya yang sangat dalam ya namarakallahu. Ya kan ibadah Allah marhamakumujan farakallahu. Meskipun toleh kalau namarakallahu dia berdoa betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan penuh harap, ya. Biasanya dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu apa? Enggak perlu putus asa, ya. Ketika dikasih anak yang demikian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahutaala, "Li'annal ghalib nam annahu la yad'ulil ab illa as-shalih." Dikarenakan amar kebanyakannya tidak akan mendoakan kepada orang tua kecuali anak yang soleh. Sawa'an istia'us tujiba au mas tujiba. Baik dikabulkan atau tidak. Ya. Wa ghairu soleh rubama yustajabu. Yang enggak soleh pun terkadang diijabai. Na'urakalam. Ya. Fadah wal akrab kata beliau. Ya. Hadal waqaf. Di sini na'amarakallahu fikum yang menunjukkan keutamaan ya, punya anak na'amarakallahu fikum. Kali bintang rahmat kumulit di anak. Es anak iku ya opos ya. Bentuknya na'amarakallahu fikum. Syukuri. Itu adalah fadilah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'amarakallahu fikum. Kali bintang rahmat kumulit di anak. Kita semuanya berharap kita punya anak yang soleh. Ya. Yeah. Anak kita pintar-pintar, nurut-nurut, na'am warakallahu fikum. Ngerti-ngerti harapannya, na'am warakallahu fikum. Tapi ketika na'am warakallahu fikum, kita diberi oleh Allah SWT. Lain daripada itu, maka yang pertama, tetaplah antum bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap. Yang kedua, berusaha. Dan senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar anak kita menjadi anak soleh. Karena sekali lagi, khotbahmujuan barakallahu fikum, ya, nam, yang diperintahkan itu adalah usaha kita. Antum lihat, ya ayol latin amuku anfusakum ahalikum nar, usaha kita. Ya, terkait dengan menjadikan dia soleh atau toleh, itu bukan urusan kamu. Tapi secara syar'in, amurakallahu, kamu diperintah untuk berupaya agar mendidik anak-anak menjadi soleh. Kan gitu ya? Kalau sudah dididik, sudah di namoroklaw, diajari, dan macam-macam dipondokkan dan sebagainya. Kok ternyata masih toleh? Ya, yes. Qadarullah masya'afa'ala. Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita yang mendapati kenyataan semacam itu, maka namoroklaw banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berharap kepada Allah kebaikan dengan anak tersebut, meskipun anaknya toleh. Gitu ya. Ya kan ibit entah merah tunggu jembar kalafik. Nah, kata beliau al-marah kalafikum, wal akrab anna hadal qit li bayanis bayan al-waqi. Ya. Li anna ghairu salih yunsa walidu. Eh, yansa walidahu. Lakin as-salih wal lati yadkur walidahu wa yad'u lahu. Ya. Kalau betul lah mungkin Lianna ghairu sholat, dikarenakan anak yang enggak soleh biasanya na'amarakullah lupa terhadap orang tuanya. Na'amarakullah. Sementara yang soleh itulah yang mengingat orang tuanya dan mendoakannya. Na'amarakullah. Khalifiddin rahimahu rahimahum jami'an na'amarakullah. Dari hadis ini na'amarakullah fikum diambil banyak faedah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di antara faedahnya adalah al-hafzu al-amali shalih wal-mubadaratu bi. Nah, warakulah. Hasungan untuk beramal shalih dan bersegera, jangan ditunda-tunda. Ketika punya kesempatan untuk na'amarakallahu fikum beramal soleh, maka segera lakukan. Na'amarakallahu badiru bil a'mali sab'an, kata Rasulullah SAW. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh, karena 7 perkara diantaranya adalah al-maut. Mati. Kita enggak tahu kapan kita mati. Kan itu ya? Nah, selagi kita punya kesempatan untuk beramal soleh, lakukan amal soleh. Na'amarakallahu fikum. Kali fitin tahmarah kemujuan para kalawit. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, iza mata ibnu Adam in kota amalu. Karena kalau sudah mati, kamu enggak bisa beramal. Sehingga ketika kamu enggak bisa beramal, enggak bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang akan bermanfaat bagi dirimu kelak ketika engkau bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kali fitin tahmarah kemujuan para kalawit. Yang kedua. Fadilatus shadaqatil jariyah, keutamaan shadaqah jariyah. Ya, dikarenakan shadaqah jariyah ini termasuk sesuatu yang tetap akan bermanfaat bagi pemiliknya, bagi pelakunya, walaupun dia telah meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW menafikan intifak dengan amalnya setelah kematian, Rasulullah SAW mengecualikan 3 hal. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Nawarakallahu fikum. Sedekah banyak. Nawarakallahu fikum. Ya. Ada sedekah munqati'ah, ya. Sampian ada orang ngasih. Nah, ini sedekah munqati'ah. Itu juga bagus, nawarakallahu fikum. Ya. Tapi sedekah jariyah itu punya manfaat yang lebih dari sekedar sedekah munqati'ah. Jelas ya? Qaribatun rahmatun barakallahu fikum. Yang ketiga, fadilatul ilmi, jelas. Ya, dalam hadis ini, khuntunlah mukmuh diambil faedah keutamaan ilmu. Jadi sih khuntunlah bahwasanya ilmu. Ketika ilmu itu antum amalkan dan ilmu itu antum ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa manfaatkan ilmu yang kamu amalkan, yang kamu ajarkan, maka apapun yang orang lain kerjakan berdasarkan ilmu yang kamu ajarkan, kamu pun akan mendapatkan pahalanya. Luar biasa. Qalifitun rahmarah mukmujuan barakulah. Entah antum ajarkan ketika antum mengajarkan. Ya. Atau entah antum tulis. Ya, dalam sebuah risalah, dalam sebuah kitab. Kemudian dimanfaatkan oleh orang lain. Qalifitun rahmarah mukmujuan barakulah. Ya. Itu bernilai. Na'amarakallahu amalan yang akan terus mengalir pahalanya. Qalifitun rahmarah mukmujuan barakallahu. Kemudian yang keempat. Isbatu masru'iyatil waqaf. Dalam hadis ini na'amarakallahu fikum mengandung penetapan disyariatkannya waqaf. Wa anna al-waqf laysa min al-umur al-bid'iyyah, dan waqaf bukan perkara yang bid'ah, bal huwa min al-umur al-mashru'ah li annahu dakhlun fi qawli shadaqatin jariyah. Naam raqab, bukan perkara yang bid'ah, bahkan termasuk perkara yang disyariatkan karena masuk dalam keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasallam, shadaqatun jariyah. Naam raqab. Ya, shadaqah jariyah itu diantaranya wakaf, gitu ya. Nah, warakulah. Diantaranya apa? Wakaf. Baiklah, khuntunamakumah. Ya, antum, nah, warakulah fikum, shadaqah berupa sesuatu yang akan tetap manfaatnya itu tetap manfaatnya dimanfaatkan oleh orang lain, ya walaupun antum telah meninggal dunia, maka itu juga disebut dengan sedekah jariyah. Jariyah. Ikhwani fi dinillah wa rahmatukum jami'an barakallahu fiik. Naam. Kemudian naam barakallahu fiikum. Dari hadis ini pula diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hasu ala nashril ilm. Hasungan, dorongan untuk menyebarkan ilmu. Naam barakallahu fiikum, entah mengajarkannya dengan taklim atau naam barakallahu fiikum, ya, dengan berbagi faedah di channel-channel WhatsApp atau naam barakallahu atau Telegram. Khairatun rahmah, termasuk naam barakallahu fiikum. Ya. Khairatun rahmah rahmukumullah. Nashrul ilm. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa annahu yanbaghi li talibil ilmi ay yantahizal fursah. Seyogianya bagi seorang talibil ilmi untuk menggunakan waktunya, namarakallahu kesempatannya. Wa la yad'a fursatan tatafu illa huwa nashirun lil ilmi. Dan hendaknya dia tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam hidupnya berlalu tanpa menyebarkan agama, tanpa menyebarkan ilmu. Khairatun rahmah rahmukujuan barakallahu. Karena kullaman tashara al-ilma kasral intifa' bil ilm. Setiap kali dia menyebarkan ilmu akan semakin banyak ya kemanfaatan yang ia lakukan untuk orang lain dengan ilmu tersebut. Naam. Wa kullama kasral intifa' kasral ajr was thawab. Ya, setiap kali banyak kemanfaatan yang dia berikan, maka banyak pula pahala dan balasan yang ia dapat. Naam barakallahu fayam bagi laka antan tashrul ilm. Maka seyogianya bagi engkau untuk semangat dalam menyebarkan ilmu. Kemudian yang khairul tindah mujan faedah berikutnya. Naam. Annahu la yushtaratu an yakuna al-ilmu katsiran wafira. Ya, tidak dipersyaratkan untuk amalan ini harus punya ilmu yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balyau anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Naam barakallahu fiik. Enggak harus banyak, satu ayat. Hatta satu kalimat kalau memang itu ilmu. Naam. Berikan. Insyaallah naam barakallahu fiik, bermanfaat bagi orang lain. Khairatun rahmah rahmukumujan barakallahu fiik. Kemudian berikutnya termasuk naam barakallahu faedah yang bisa diambil adalah annahu yanbaghi al-insan ay ya'taniya bi tarbiyatil awlad. Ini naam barakallahu. Dan yang paling penting yang harus kita perhatikan ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum ahlikum nara, itu adalah berkaitan dengan upaya kita. Ataupun mencetak orang jadi soleh atau toleh itu bukan urusan kita. Yang syar'i itu adalah upaya kita. Itulah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Ya, upaya tarbiyatul aulad ma'amarakallahu fikum mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah yang sahihah. Na'amarakallahu dengan pendidikan yang baik. Ikhwani fi dinillah wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Yang diharapkan tentunya dengan itu anak akan menjadi anak yang soleh. Sekali lagi terkait dengan soleh tidaknya na'amarakallahu fikum. Ya. Allah yang menentukan. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu. Dan termasuk ikhwan rahimakumullah bentuk tarbiyah na'amarakallahu kepada anak yang soleh adalah mendoakannya. Senantiasa mendoakan. Doa pada Allah, Rabbi habli minasolihin, Rabbi habli minasolihin. Dan ini merupakan da'bul anbiya wassolihin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar menjadikan keturunannya sebagai keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini disebutkan dalam surat Al-Furqan. ketika Nabi menyebutkan sifat-sifatnya orang ibadur Rahman. Ya. Fani fi tentah marah makmumsyum barakulah. Nah. Fani fi tentah marah makmumsyum barakulah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman satu masalah namarakalafikum yang banyak kaum muslimin kadang-kadang bingung terkait masalah ini. Yaqul bi tilah marahmukum jazan barakalafikum. Naam. Yaqul bi tilah marahmukum jazan barakalafikum. Masalahnya Ayyuhuma afdal? Ini terkait dengan amal barakallahu fikum mendoakan orang tua ya, amal barakallahu fikum. Nah, disebutkan bahwasanya mendoakan kepada mayit itu lebih afdal daripada menghadiahkan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dapat dimunculkan sebuah permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Ayyuma afdal? An asuma yawman li abi al-mayyit aw ad'u lahu? Mana yang lebih bagus? Aku berpuasa untuk bapakku yang telah meninggal dunia atau aku mendoakan kebaikan untuknya? Ya. Mungkin dikembangkan pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Saya berkorban untuk bapakku, ya. Atau saya mendoakan kebaikan untuknya? Dikembangkan lagi. Mana yang lebih afdal? Saya berumrah untuk bapakku yang telah mati atau saya mendoakannya? Ya. Kan ibadah marah mengkunci berkelop jawabnya. Ya, lebih baik berdoa namarakallah. Doakan kebaikan namarakallah. Kan ibadah marah mengkunci berkelop. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, "Qulna wal afdal ayyad an tad'a lahu." Naam, yang afdal adalah engkau namarakallah berdoa kebaikan untuk bapakmu namarakallah fikum wa sum li nafsika. Berpuasa untukmu. Ya. Berpuasa, namarakallahu, niatan ikhlas sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Ya, setelah itu, pas ketika buka antum doa dan doakan orang tua kamu. Nah, ada bintang mawasin barakallahu. Demikian pula namarakallahuikum. Ya, antum berkorban. Mana yang lebih bagus? Berkorban untuk kamu, namarakallahuikum. Setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula. Ya, mana yang lebih afdal? Berdoa atau namarakallahuikum doakan orang tua atau berumur? Umrah untuk diri kamu, setelah itu antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya qul bismillah arrahmanir rahim kum syan barakah. Ya. Kata beliau amarakallahu fikum wa anta aidan sawfa tahtajul amal. Dikarenakan kamu juga butuh amalan itu. Apa yang kamu hadiahkan kepada orang lain? Ya. Antum sendiri butuh. Amarakallahu. Ya qul bismillah arrahmanir rahim. Saya merupakan ladhi marra ala abika. Akan berlalu padamu sebagaimana yang dilalui oleh bapakmu. Kamu juga akan mati. Kan itu ya? Khadibatun rahmat wa rahmat mujian barakallahu. Fala tuwazu amalaka ala fulanin fulan. Jangan kamu bagi amalmu kepada si fulan amarakallahu. Waj'al amalaka wa ha'ula ud'ullaha lahu. Namarakallahu. Jadikan amalan itu untuk kamu sendiri. Sementara untuk mereka, doakan saja. Kan ya? Namarakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Sini sering namarakallahu fikum di kalangan kaum muslimin namarakallahu fikum ada yang seperti itu ya. Jadi namarakallahu fikum berkorban di apa? Persembahkan untuk namarakallahu fikum orang tuanya. Baca Al-Qur'an, nggih, dipersembahkan untuk yang mati, nggih, dan lain sebagainya. Khadi bin rahmah mujahid barakallahu. Yang afdal antum baca Al-Quran untuk dirimu kamu, diri kamu sendiri. Namun abis itu doakanlah yang mati, entah itu anak, entah itu istri, entah itu namarakallahu fikum orang tua, ya, entah siapa saja dari kalian keluarga atau bahkan kaum muslim secara keseluruhan. Qul bismillah mujahid barakallahu. Wallahu a'lam. Apakah termasuk anak yang soleh adalah cucu dan keturunan ke bawahnya? Ya, sesungguhnya termasuk insyaallah na'amarakallah. Termasuk anak yang soleh. Nah, apakah kita tetap mendapatkan pahala atau malah kita mendapatkan dosa sebab kebid'ahannya? Kebid'ahannya siapa? Anak atau orang tua? Ya. Kalau perbuatan tersebut hasil dari ajaran kita, ya, maka termasuk kita dapat. Makanya penting kita mengajarkan perkara yang baik. Nah, ketika kebaikan itu dilakukan, na'amarakallahu fikum, maka pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu akan kita peroleh. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha la yanqusu min ujuri syai'an. Tapi sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan ila akhirih. Bukan fitnah rahmah mukmin barakallahu fikum. Oh ini itu ya nomor ini kelanjutannya ini. Bagaimana kalau kita pernah mewakafkan masjid untuk salah satu pondok ahlus sunnah kemudian hari pondok tersebut menyimpang, apakah kita tetap mendapatkan pahalanya atau malah kita mendapatkan dosa? Tetap kita mendapatkan pahalanya, nomor kelop pahala. Ya, di mana masjid itu kita bangun niatnya adalah untuk apa? Untuk dijadikan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun na'amarakallahu dosanya itu bukan bagian dari niat kita na'amarakallahu. Maka itu kembali pada orang yang melakukannya. Tapi kalau memang asalnya kita sudah meniatkan untuk itu, saya bikin masjid untuk pakai na'amarakul tahlilah untuk pakai perkara-perkara fitahil dan amin ya dapat na'amarakul tahlilah. Ya. Yeah. Doa untuk kedua orang tua apakah masuk di dalamnya untuk kakek dan nenek? Karena mereka juga orang tua kita. Na'amarakallahu fikum. Nah, secara asal yang dimaksud orang tua kita adalah orang tua kandung kita. Ya, sehingga kita mendoakan Rabbana Rabbil fili wali wali tayya rahmaka marubayin syurga. Itu untuk orang tua kita yang kandung. Ibu, bapak kita. Na'amarakallahu fikum. Alibaitun rahmah rahmah kemujuan. Na'amarakallahu fikum. Nah. Asalnya demikian. Allah alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.